Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. Kita masuk pada surat yang berikutnya, yakni surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar adalah surat yang turun di kota Mekah yang disebut dengan Makkiyah. قال الله تبارك وتعالى في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الله تبارك وتعالى telah dekat hari kiamat dan telah terbelah al-qamaru, yaitu bulan. Wa iyyarau ayatan, dan kalaupun mereka kaum musyrikin, kaum kuffar, melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus menerus. Mereka menuding bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mempermainkan sihirnya melalui peristiwa terbelahnya bulan. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara itu ya telah mustaqir, ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita, informasi-informasi, di mana dalam informasi-informasi itu muzdajar, peringatan mengancam mereka, ai orang-orang kafir, kepada Allah. Hikmatum balighatun fama tughnin nuzuru. Dalam berita-berita yang datang kepada mereka itu terdapat hikmah yang tinggi, pelajaran yang agung, namun tidak berguna, tidak bermanfaat an-nudhur, peringatan-peringatan tersebut. Karena sikap-sikap mereka inilah Allahu Jalla wa'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam fatawalla, berpalinglah engkau dari mereka, fatawalla anhum, dan berpalinglah engkau wahai Rasul Allah azza wa jalla dari mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, pada hari penyeru memanggil kepada sesuatu nukur yang tidak menyenangkan. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala anna as-sa'ata wa hiya al-qiyamatu iqtarabat. Allah Azza wa Jalla memberitahukan melalui surat Al-Qamar ini bahwa as-sa'ah, yaitu hari kiamat, telah dekat. Wa ana awanuha, dan telah datang waktunya atau tanda-tandanya. Wa hana waktu maji'iha, dan telah dekat pula kedatangan waktunya. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, fa haula'il mukadzibun lam yazalu mukadzibina biha, mereka para pendusta terus menerus mendustakannya. Gairu musta'iddina linuzuliha, mereka tidak memiliki kesiapan untuk menyambut kedatangannya. Wa yurihimullahu minal ayatil azimatid dalah ala wuqu'iha ma yu'minu ala mithlihil bashar. Dan Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allahu Jalla wa'ala yang agung, yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat, sesuatu yang dengannya akan beriman semua al-bashar, yaitu manusia. فَمِنْ أَعْظَمِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma talaba minhul mukadzibun, tatkala para pendusta menuntut, meminta, ayyuriyahum min khawarikil adat, untuk memperlihatkan kepada mereka sesuatu atau perkara yang di luar kebiasaan. Ma yadullu ala sihati ma ja'a bihi wa sidqih, sebuah peristiwa di luar kebiasaan yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan kejujurannya. Asyara an-nabiyyu al-asyara sallallahu alaihi wasallam ila al-qamari. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada al-qamar, bulan. Fan syaqqa bi'iznillah. Lalu bulan itu terbelah dengan restu dari Allah. Filqataini ay falqataini, terbelah menjadi dua bagian qamar, bulan. Falqatun aw filqatun ala jabali Abi Qubaysh, satu pecahan dari bulan itu turun jatuh atau turun ke Gunung Abi Kubais. Wa falqa aw filqa ala jabali qa'i qa'an. Nama gunung, barakallahu fikum. Subhanallah. Coba barakallahu fikum, mereka melihat dan menyaksikan sebuah peristiwa sebagai tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Bulan yang begitu jauh dan kita bisa menyaksikan ya cahayanya, atau naam cahayanya, barakallahu fikum, di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkannya kemudian terbelah. Wal musyrikuna wa ghairuhum yushahiduna hadhil ayatal azimatal kainata fil alamil alawi. Kaum musyrikun dan selain mereka, berarti yang berada di sekitar Arab, Yahudi, Nasara, yang satu barakallahu fikum ya dengan mereka waktunya, mereka menyaksikan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang agung ini yang terjadi di alam atas, alam yang di atas. Allati la yaqdirul khalqu ala tamwih biha wa takhyil. Di mana makhluk atau manusia tidak akan bisa melakukan tamwih, yaitu merancaukan, mengkaburkan peristiwanya. Ya, barakallahu fikum, atau membingungkan, tidak akan mampu. Fashahadu amran maro'au mitlahu. Mereka menyaksikan sebuah perkara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sepertinya maro'au mitlahu. Bal walam yasma'u annahu jara li ahadin minal mursalin qablahu nadhir. Bahkan mereka tidak pernah mendengar hal itu terjadi pada seseorang utusan Allah Azza wa Jalla sebelumnya. Mereka tidak pernah mendengar satu hal peristiwa serupa terhadap salah satu dari utusan-utusan Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fambaharu lidhalik. Mereka menolak dengan keras hal itu. Walam yadkhulil imanu fi qulubihim. Dan tidak masuk iman di dalam hati-hati mereka. Walam yuridillahu bihi khairan. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan buat mereka kebaikan. Fafaza'u ila buhtihim wa tughyanihim. Lalu mereka berupaya segera untuk mendustakan dan bersikap melampaui batas. Wa qalu, mereka mengatakan, saharana Muhammadun. Muhammad telah menyihir kita. Allahu Akbar. Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah menyihir kita. Saharana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walakin alamatu dhalik. Namun juga menjadi tanda, annakum tas'aluna man warada alaikum minas safar. Coba kalian bertanya, siapa saja yang datang dari kalian dari safarnya. Fa innahu in qadira ala sihrikum, jika dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menyihir kalian, lam yaqdir ayyashara man laisa musyahidan mitlakum, maka dia tidak akan mampu untuk menyihir orang-orang yang tidak hadir seperti kalian. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau ini permainan sihir, jadi Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak akan mampu menyihir orang yang dalam safar, dalam perjalanan, barakallahu fikum, kalau itu adalah permainan sihir. Ya. Fasa'alu kullaman qadima. Mereka bertanya kepada siapapun yang datang dari safar. Fa akhbaruhum biwuqu'i dzalik. Mereka yang datang dari safar memberitakan akan terjadinya bulan itu pecah. Ya. Jadi kalau Muhammad itu adalah mempermainkan sihir, menyihir kalian, ya tentu dia tidak akan mampu menyihir orang yang di luar kalian sedang safar. Kalau terbelahnya bulan itu merupakan permainan sihir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Namun ketika mereka mencoba bertanya kepada orang-orang yang pulang dari safar, melihat dan menyaksikan peristiwa terbelahnya bulan juga, fa akhbaruhum biwuqu'i dzalik. Mereka memberitakan pula akan terjadinya hal itu. Faqalu, mereka mengatakan, sihrum mustamir. Itu adalah pekerjaan sihir atau sihir yang terus menerus. Saharona Muhammadun wa sahara gairona. Muhammad telah menyihir kita dan dia Muhammad telah menyihir selain kita, tak mau kalah. Ya, barakallahu fikum. Ada saja alasannya untuk menentang apa yang datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sudah demikian terang, jelas, hujah dan bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sekaligus bukti, barakallahu fikum, sekaligus bukti tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah. Namun tetap mereka menentang, menolak, mendustakan, rahimani wa rahimakumullah. Wahada minal buhti alladhi la yaruju illa ala asfahil khalki wa adallihim anil huda wal aqli. Kata beliau, ini adalah bentuk minal buhut, kedustaan, yang tidak akan laris kedustaan itu kecuali di hadapan makhluk yang paling tolol. Barakallahu fikum. Bingung ya. Melawan itu bingung juga kan. Matikan sini, matikan sana. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi, tidak ada yang akan menerima perbuatan dusta atau kedustaan itu kecuali orang-orang yang ala asfahil khalq wa adallihim anil huda wal aql. orang yang paling tolol, orang yang paling tersesat dari petunjuk dan akal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ya terkadang begitu. Kita menjumpai dalam perjalanan hidup, ternyata kedustaan itu terkadang laris. Laris manis barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, penipuan, kemudian al-makr wal khida', itu akan bisa menjadi laris rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Tentu yang menolak peristiwa besar ini ya tidak lain pertama kali kecuali tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh kafir Quraisy. Lalu setelah itu diterima oleh orang-orang ya pengikutnya barakallahu fikum, ini yang beliau maksudkan. Wa hadza minal buhti alladzi la yaruju illa asfahil khalqi wa adhallihim 'anil huda wal 'aql. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, coba barakallahu fikum. Jika kita menemukan sebuah peristiwa di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, terkadang ada yang menjadikan kedustaan itu sebagai senjata. Kedustaan barakallahu fikum sebagai senjata rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di tengah-tengah kita, maaf-maaf saja, terkadang laris manis. Sebuah kedustaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an menjadi sesuatu yang laris, manis, diterima, setelah itu dibela, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, beliau mengingatkan, ya, agar kita jangan terjebak. Kalau nanti ada orang yang kita temukan senang, gampang, mudah berdusta untuk kemudian membela kepentingan pribadinya, lalu kemudian menjadikan dusta sebagai alat barakallahu fikum, mesti kita akan menemukan ada yang termakan dengannya. Ada yang termakan rahimani wa rahimakumullah dengannya barakallahu fikum. Disinilah letaknya ilmu. Sekali lagi, disinilah letaknya ilmu agama. Untuk menjadi tolak ukur. Kebenaran untuk menjadi tolak ukur siapapun. Mau alim, ulama, mau barakallahu fikum, masyayikh, atau mau misalkan guru-guru, ustad-ustad kibar atau sigar atau duat, siapapun, maka ilmulah yang akan barakallahu fikum menjadi dasar untuk kita bersikap. Bagaimana maksudnya? Ketika kita menemukan sesuatu yang menyelisihi ilmu kita, dalilnya jelas, nasnya jelas, kalau perbuatan ini salah, praktekkan. Berarti kita harus menyalahkan. Harus menyalahkan barakallahu fikum. Jangan sampai ngelihat siapa yang berbicara. Jangan sampai kemudian kita terbawa dzauq perasaan. Lalu melihat orang yang berbicara ahli ibadah, ya orang yang kokoh manhajnya, orang yang kuat, orang yang ini, orang yang enggak, kalau salah, salah. Ini barakallahu fikum, kita diajarkan oleh agama untuk menilai siapapun di dalam hidup ini dengan ilmu agama. Ketika dia melakukan kesalahan, maka kita katakan itu adalah salah. Itu barakallahu fikum adalah sesuatu yang salah. Kalau sekiranya di perjalanan dia mengaku bertaubat, kita sudah tepat menyikapi kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan. Tapi ketika kita salah menerapkannya, coba kita cari, ya apa sih alasannya, apa sih dasarnya, ini sudah tahu. Kalau perbuatan ini salah, perbuatan ini keliru. Tapi kita coba menimbang, melihat mungkin ada alasan. Ternyata di belakang hari dia bertaubat, berarti benar-benar kita tidak menerapkan ilmu agama. Kita tidak menerapkan kebenaran yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu yang menjadi dasar untuk kemudian mensikapi siapapun, apapun di dalam hidup ini. Makanya di sini letaknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ma'al haqqi haitsu daru. Ya. Jadi mereka bersama kebenaran dimanapun, kapanpun, apapun. Generasi salafunas salih Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka disinilah barakallahu fikum keselamatan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Wahada laysa inkaran minhum lihadihil ayati wahdaha. Kata beliau, ini bukan satu-satunya bentuk pengingkaran mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bukan satu-satunya. Bal kullu ayatin ta'tihim. Bahkan setiap ayat yang datang kepada mereka, fa innahum musta'idduna limuqabalatiha bitakdzib waraddilaha. Mereka memiliki kesiapan. Mereka memiliki kesiapan untuk menghadapi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang datang itu dengan mendustakannya dan menolaknya. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa iyyaraw ayata yu'ridu. Jikalau mereka melihat satu tanda kebesaran Allah, mereka berpaling. Walaysa qasduhum ittiba'al haqqi wal huda. Bukan tujuan mereka itu adalah mengikuti kebenaran dan mengikuti petunjuk. Wa innama maqsuduhum ittiba'al hawa. Namun tujuan mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla juga, fa in lam yastajibu, maka jika mereka tidak mau menjawab, memenuhi panggilan engkau, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah tidak ada yang mereka ikuti, sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Fa'innahu law kana qasduhum ittiba'al huda la amanu qat'an wattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka bertujuan untuk mengikuti petunjuk ketika mereka menuntut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala dan kebenaran apa yang dibawanya, kalau memang tujuannya adalah mengikuti petunjuk, la amanu qat'an, mereka pasti beriman dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لِأَنَّ اللَّهَ أَرَاهُمْ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْحُجَجِ الْقَوَاطِعِ مَا دَلَّ عَلَى جَمِيعِ الْمَطَالِبِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ. Karena Allah Jalla wa'ala telah memperlihatkan kepada mereka melalui tangannya Nabi kita alaihi salatu wassalam bukti-bukti, hujah-hujah yang pasti, yang semuanya menunjukkan kepada matalib ilahiyah wal maqasid syar'iyah, semua yang terkait dengan ketuhanan dan tujuan-tujuan syariat telah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu amrin mustaqar ay ilal an, setiap urusan itu telah ditetapkan dan ditentukan sampai sekarang. Lam yablughil amru ghayatahu wa muntaha, tidaklah pada suatu hari dan suatu saat perkara itu berakhir, sudah sampai puncaknya di dunia, sampai akhirnya. Tidak. Wa yasirul amru ila akhirihi, ya, dan akan berlangsung perkara itu sampai akhirnya. Fal musaddiqu yataqallabu fi jannatin na'im wa maghfiratillahi wa ridwanihi wal mukadzibu yataqallabu fi sakhatillah wa adzabihi khalidan mukhalladan abada. Orang yang akan beriman, membenarkan, maka dia berbolak-balik di dalam surga kenikmatan, berada dalam pengampunan Allah Jalla wa'ala dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mendustakan, maka dia berbolak-balik dalam murkanya Allah Azza wa Jalla, dalam azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, kekal abadi. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala mubayyinan anna lahu